wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم صل وسلم على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khawani rahmat billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Ta'ala di dalam majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala, majelis yang di dalamnya mempelajari hak Allah yang terbesar, tujuan hidup manusia, tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tauhidullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita hadirkan dalam hati keutamaan-keutamaan mempelajari ilmu tauhid setiap kali kita bermajelis tauhid. Dengan demikian semoga kecintaan kita terhadap Allah semakin bertambah, kecintaan kita terhadap tauhid semakin bertambah, kesungguhan kita mempelajari dan mengamalkan tauhid juga semakin bertambah. Dan semoga sebagaimana hidup kita di atas tauhid, semoga Allah Ta'ala mengaruniakan wafat kepada kita di atas tauhid. Allahumma amin. Baik, ada pertemuan yang telah lalu kita telah selesai mempelajari bagian dalil-dalil bagian ke-9. Dalil-dalil bagian ke-9 kita dahulukan untuk kita pelajari sebelum mempelajari, yaitu kaidah untuk mengetahui ataupun definisi untuk mengetahui apa sih tabarruk yang syar'i dan apa sih tabarruk yang terlarang. Kita sekedar mempelajari judulnya ketika pertemuan kemarin dan langsung masuk pada penjelasan dalil yang hanya 2 dalilnya. Alhamdulillah kita telah selesai mempelajari judul maupun seluruh dalil yang hanya 2 pada bab yang ke-9 ini. Namun ada satu hal sebelum kita mempelajari tentang patokan atau kaidah ataupun definisi tentang mana tabarruk yang syar'i maupun mana tabarruk yang terlarang dan contoh-contoh serta macam-macamnya, insyaallah taala pada pertemuan ini ada satu faedah tambahan yang mungkin ini tidak banyak didapatkan di kitab-kitab syarah, yaitu tentang hadis Abi Waqid Al-Laitsi, dalil yang terakhir dalam bab ini. Dalil yang terakhir dalam bab ini. Dalil yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau ini, qul billahi rahmani wa rahimahullah, kisahnya sebagaimana sudah kita dengarkan penjelasannya pada pertemuan yang kemarin, puasanya bahwasanya dalam hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu ini disebutkan sekelompok sahabat radhiyallahu anhu yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Tentu pengetahuan mereka tentang ajaran agama Islam kurang dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang lainnya yang telah lama masuk ke dalam agama Islam. Secara kebiasaan seperti itu. Baik. Waalaikumsalam. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya sekelompok sahabat yang baru masuk Islam tersebut melewati sebuah pohon bidara yang itu dijadikan yang apa, pada zaman itu kaum musyrikin menjadikan satu pohon bidara sebagai tempat untuk mengalap berkah menggantungkan senjata mereka agar senjata itu dimaksudkan bisa yaitu membawa keberuntungan ketika apa digunakan untuk perang misalnya bagi pemegangnya jatuh digantungkan di pohon bidara itu dalam rangka untuk mengalap berkah. Nah kemudian sekelompok sahabat radhiyallahu anhu ini ingin menginginkan adanya pohon bidara sebagai tempat gantungan senjata sebagaimana siapa? Sebagaimana kaum musyrikin memiliki pohon bidara sebagai tempat gantungan senjata untuk mengharap berkah. Untuk kalau kaum musyrikin tujuannya seperti itu. Dan perlu diketahui bahwasanya mengharap berkahnya kaum musyrikin ini jenis ngalah berkah yang syirik akbar. Mengapa demikian? Karena mereka mengagungkan pohon bidara tersebut sebagaimana dan pengagungannya dalam bentuk pengagungan ibadah dan juga mereka iktikaf yaitu kalau dalam bahasa kita mungkin semedi, bertapa, berdiam diri dalam rangka untuk ibadah itu maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah mereka menggantungkan senjata ke pohon bidara tersebut dalam rangka agar keberkahan dari pohon bidara itu berpindah kepada senjata sehingga menguntungkan orang yang memegangnya ketika dalam perang dan semisalnya. Demikian kurang lebihnya perbuatan kesyirikan musyrikin terhadap pohon bidara tersebut. Nah, sekelompok sahabat yang baru masuk Islam radhiyallahu anhu tadi meminta kepada Rasulullah SAW agar dibuatkan gantungan senjata sebagaimana kaum musyrikin punya gantungan senjata. Nah, masalahnya di sini. Apakah permintaan sekelompok sahabat yang baru masuk Islam itu dihukumi syirik akbar atau syirik asghar? Kita lihat lafaz hadisnya. Ketika para sahabat radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuatkan gantungan senjata tersebut. Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwadin kama lahum dhatu anwad. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami gantungan senjata sebagaimana mereka, yaitu maksudnya kaum musyrikin, memiliki gantungan senjata. Kemudian apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menanggapinya, Allahu akbar, inna sunnah kuntum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel li Musa ijallana ilaham kama lahum alih. Allahu Akbar, sesungguhnya itu adalah tradisi umat sebelum kalian. Kuntum, nah di sini permasalahannya, kuntum kalian telah mengatakan walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya. Kama qalat banu Israel, sebagaimana Bani Israel mengatakan li Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alih, buatkan untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Saya ulangi, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Nah, di sini ada tashbih, penyerupaan. Kalian kultum, kalian telah mengatakan walladhi nafsi biyadihi kama, sebagaimana gitu. Ini berarti ada penyerupaan, sebagaimana qalat banu Israel li Musa, sebagaimana Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam? Ij'alana ilahan kama lahum alihah, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama berselisih pendapat menghukumi permintaan sekelompok sahabat yang baru masuk Islam. Jadi secara umum terbagi menjadi dua pendapat, walaupun kalau dirinci bisa menjadi tiga, tapi sesungguhnya bisa dikelompokkan menjadi dua. Pendapat pertama bahwa yang diminta oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhu yang baru masuk Islam tersebut adalah syirik besar. Tentu syirik besar adalah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Namun tidak divonis kafir. Sebagian sahabat yang baru masuk Islam tersebut tidak divonis kafir. Mengapa? Karena ketidaktahuan mereka yang mereka ini baru masuk Islam. Dan karena itu sebabnya mengapa mereka tidak divonis kafir, walaupun perbuatan yaitu permintaannya tersebut syirik akbar menurut sebagian ulama. Tetapi tidak divonis kafir sebabnya apa? Satu, karena mereka tidak tahu, mereka baru masuk agama, masuk ke dalam agama Islam, mereka tidak tahu. Kemudian sebab yang kedua, bahwa mereka belum melakukan apa yang mereka minta. Baru minta secara ucapan saja, belum melakukan tindakan. Di sini sebetulnya ada nukilan-nukilan ulama yang memandang seperti itu, namun untuk mengingat waktu langsung saya intinya saja. Saya ringkaskan intinya saja. Bukti bahwa mereka tidak sampai kafir, tidak sampai keluar dari agama Islam adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merintahkan mereka untuk memperbarui keislaman mereka. Jadi tidak meminta mereka untuk bersyahadat, tidak meminta mereka untuk memperbarui keislaman mereka, seperti itu. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa pendapat yang pertama ini bahwasanya menyatakan perbuatan sebagian sahabat yang baru masuk Islam tersebut adalah syirik akbar, namun tidak divonis kafir karena sebab tadi. Kemudian yang berikutnya pendapat kedua, yaitu bahwa sebagian ulama berpendapat sebagian sahabat yang baru masuk Islam tersebut permintaannya adalah syirik kecil. Hanya saja dari ungkapan-ungkapan para ulama ketika menjelaskan alasan mengapa syirik kecil itu terjadi lafaz-lafaz yang berlainan, yaitu sebagian menyatakan bahwasanya karena mereka belum melakukan apa yang mereka minta dan karena ada ketergantungan hati kepada selain Allah, padahal bukan sebab yang terbukti secara syar'i ataupun qadari, jadi belum melakukan apa yang diminta, maka itu syirik kecil. Dan karena ada ketergantungan hati kepada selain Allah, tapi tidak seperti ketergantungannya musyrikin syirikan akbar. Karena mengapa ada ketergantungan hati kepada selain Allah? Karena zatu anwat yang diminta itu, gantungan senjata yang diminta itu bukanlah sebab yang terbukti secara syar'i ataupun qadari. Seandainya mereka telah melakukannya, maka itu jadi syirik akbar. Begitu keterangan sebagiannya mengapa mengatakan, sebagian ulama mengapa mengatakan itu syirik kecil. Sebagian ulama lain menyatakan alasannya ya ungkapan berbeda dengan yang tadi, yaitu dikatakan syirik kecil karena apa? Karena ada divonis syirik dalam dalil dan sebagai sarana yang mengantarkan kepada syirik besar. Bagaimana tidak divonis syirik? Bukankah di sini diserupakan dengan ucapan ijalana ilaha kama lahum aliha? Ini menunjukkan syirik gitu loh. Berarti perbuatan mereka divonis syirik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah diperhatikan bentuk kesyirikannya itu tidak sampai kepada syirik akbar, baru mengantarkan saja kepada syirik akbar. Loh, kok bisa? Bukankah di sini diserupakan meminta sesembahan, meminta Tuhan? Jadi meminta gantungan senjata itu diserupakan dengan meminta Tuhan. Qultu walladzi nafsi biyadihi kama qalat, ya gitu. Kalian telah mengatakan demi yang jiwaku ada di tangannya. Sebagaimana qalat Banu Israil. Bani Israil mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, Li Musa yaitu kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Yaitu kaum musyrikin memiliki Tuhan-Tuhan. Jawabannya sebagai berikut. Jawaban inilah yang sekaligus sebagai alasan mengapa pendapat yang kedua ini yang terkuat. Itu yang menyatakan bahwasanya apa yang diminta oleh sebagian sahabat yang baru masuk agama Islam, baru masuk ke dalam agama Islam itu adalah apa? Syirik kecil, bukan syirik akbar. Walaupun ada kalimat penyerupaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu at-tasybih. Jawabannya seperti ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa yang diminta oleh sebagian sahabat tersebut sekedar menyerupai kaum musyrik, bukan ainu syirik, bukan kesyirikannya itu sendiri, bukan kesyirikan akbar itu sendiri yang diminta, tetapi menyerupai kaum musyrikin. Adapun tasybih ini, yaitu penyerupaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ijallana ilaha kama lahum alihah, itu difahami penyerupaan yang tidak sama dari seluruh sisinya. Dan demikianlah hakikat penyerupaan. Tasybih itu lain dengan tamtsil. Tamtsil itu sama dari segala sisi. Kalau tasybih tidak sama dari segala sisi. Jadi diserupakan, sampai pun kalau diserupakannya dengan syirik akbar, itu tidak mengharuskan persis seperti syirik akbar hukumnya. Mana dalilnya? Ada yang semisal ini, bahasa yang seperti ini, bahasa penyerupaan seperti ini ada di dalam dalil yang lainnya. Ini yang menyebabkan kuatnya pendapat yang kedua ini, yaitu menyatakan syirik kecil. Mana contohnya? Sebuah hadis, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan terdapat dalam silsilah sahihah, yaitu hasan atau sahih derajatnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudminul khamra ta'abidi wa thanin. Orang yang kecanduan minum khamr diserupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti penyembah berhala. Menyembah berhala apa? Jelas syirik akbar. Orang yang pemabuk apa? Syirik akbar enggak? Enggak. Dosa besar enggak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam selama dia tidak menghalalkan yang haram, yang jelas-jelas keharamannya. Nah, ikhwan billah wa akhwat fiddin rahiman wa rahimakumullah, di sini ada tasybih, penyerupaan, tetapi penyerupaan bukan dari segala sisi. Apa sisi keserupaannya antara pecandu khamr dengan penyembah berhala? Bahwasanya pecandu khamr hampir-hampir dia tidak bisa meninggalkan khamrnya. Sebagaimana penyembah berhala sangat sulit sekali meninggalkan apa? Sesembahannya. Dari sisi inilah, bukan dari sisi vonis sama-sama kafir, keluar dari agama Islam atau syirik akbar, keluar dari agama Islam jika pelakunya sebelumnya muslim gitu. Maka ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, dari sini dapat kita ketahui ada yang semisal dalam bahasa hadis. Contoh lain, bahasa hadis yang lain atau bahasa dalil yang lain, yaitu sebagaimana sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Tarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara lailatal badr. Engkau akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian sendiri sebagaimana engkau melihat bulan pada malam purnama. Jadi diserupakan melihat zahirnya sepintas lalu sepertinya, berarti Allah diserupakan dengan bulan. Berarti syirik ini menyamakan Allah dengan bulan, tidak demikian. Tetapi maksudnya di sini adalah kejelasan di dalam melihat. Nanti kaum mukminin akan melihat Allah dengan jelas, tanpa berdesak-desakan, tanpa harus saling mendzalimi antar pelihat dengan cara menutupi karena kesulitan melihat objek yang dilihat. Sebagaimana bulan, orang kalau melihat tidak butuh berdesak-desakan. Semua di tempatnya masing-masing, di rumahnya masing-masing, insya Allah bisa melihat bulan tanpa harus saling menutupi, saling mendzalimi dengan saling menutupi temannya karena bendanya misalnya kecil, kemudian tempatnya apa sempit, harus saling apa menutupi, tidak demikian. Dengan demikian, Ikhwanul Fillah rahimani wa rahimakumullah, yang terkuat yang menyatakan syirik kecil. Ini permisalannya seperti orang yang menyembah Allah semata tetapi di sisi kuburan. Begitu. Tapi menyembahnya kepada Allah, tidak dikatakan dia syirik akbar. Dia muwahhid dari sisi menyembah Allah saja, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia meyakini kuburan itu memiliki keistimewaan tersendiri sebagai tempat ibadah, keafdolan tempat ibadah, maka ini bid'ah. Tidak bukan syirik akbar seperti itu. Jadi semisal itu kasus permintaan sahabat ini. Baik, itu sedikit tambahan untuk melengkapi penjelasan dalil kemarin. Kemudian kita masuk pada kaidah atau definisi untuk mengetahui mana tabaruk yang syirik akbar. Saya ulangi, mana tabaruk yang disyariatkan dan mana tabaruk yang terlarang. Mana tabaruk yang disyariatkan dan mana tabaruk yang terlarang. Baik. Kita awali dari definisi tabaruk secara lughatan, secara bahasa. Tabaruk itu secara bahasa adalah tolabul barokah. Tolabul barokah, mencari keberkahan. Adapun al-barokah itu secara al-barakah itu secara bahasa diambil dari al-birkah diantaranya. Al-birkah adalah majma'ul ma', yaitu tempat berkumpulnya air atau sumber air. Jadi al-barakah itu diambil dari birkah, sedangkan birkah adalah sumber air. Dengan demikian secara bahasa kata tabarruk mencari keberkahan atau ngalap berkah itu bisa diketahui maknanya secara bahasa dari karakteristik sumber air. Kalau dibandingkan dengan saluran air, sumber air kalau dibandingkan dengan saluran air ada dua ciri khas yang membedakan. Yang pertama thubut, yaitu tetapnya air tersebut. Kalau sumber air biasanya memancar terus dalam waktu yang lama. Tetapi kalau saluran air ya, kalau di hentikan pasokan dari sumber maka dia berhenti dan seterusnya. Artinya kalau belum memancar tidak sebagaimana di kapur mengalir tidak sebagaimana pancaran di sumber air. Kemudian yang kedua, banyaknya al-kafar, banyaknya air yang ada dalam sumber air dibandingkan dengan yang di saluran air, maka lebih banyak sumber air, biasanya demikian. Maka al-thubut wal-kafrah inilah sebagai ciri khas barokah. Berarti talabul barokah itu adalah meminta kebaikan yang ciri khasnya dua, yaitu banyak kebaikan tersebut, mencari atau meminta kebaikan yang ciri khasnya dua, yaitu banyak kebaikan tersebut dan tetapnya kebaikan tersebut. Banyak kebaikan tersebut dan tetapnya kebaikan tersebut. Ini penting ya, memahami hal ini, karena nanti kalau sudah kita masuk sebentar lagi kepada definisi tabaruk yang masyhur yang disyariatkan, maka diantara definisi tersebut terjadi sedikit perbedaan. Nah, kita bisa mengembalikan kepada definisi tabaruk tadi, bahwasanya kebaikan yang ada pada pembahasan ngalap berkah itu bukan sembarang kebaikan, sembarang manfaat, tetapi kebaikan atau manfaat yang spesial. Dari sini nanti kita bisa menguatkan definisi mana yang lebih kuat sebentar lagi, tentang definisi tabaruk yang masyru. Ingat, definisi tabaruk yang masyru dan tabaruk yang terlarang ini termasuk hal yang tidak di setiap kitab syarah didapatkan. Padahal ini sangat penting sekali untuk bisa mengetahui, oh ini terlarang ini, oh ini haram. Itu kembalikan kepada definisi. Definisi itu kalimatnya definitif. Definitif itu ciri khasnya dua, jami' mani, yaitu mengumpulkan dan membatasi. Yang masuk gak bisa keluar, yang keluar gak bisa masuk. Seperti itu. Maka gak mudah bikin kalimat definisi. Maka kita bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada para ulama kita yang telah memudahkan kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan membuat definisi-definisi. Ada definisi secara bahasa, perbuatan, etimologi. Ada definisi secara istilah, yaitu terminologi. Ada definisi syara'an, ada urfan, dan seterusnya. Baik, dari pembahasan-pembahasan keterangan definisi tersebut. Kembali lagi, talabul barokah, tabarruk, maknanya adalah talabul barokah. Sementara maksud dari talabul barokah adalah mencari atau meminta keberkahan, kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut. Baik, kalau sudah kita pelajari hal itu, mari kita mempelajari definisi dari apa? Dari tabarruk. Kita mulai yang di masyru', disyariatkan terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan penjelasan para ulama, di antara mereka ada yang mendefinisikan tabarruk masyru' dengan kalimat sebagai berikut, bahwa tabarruk yang disyariatkan adalah ma tawaffarat fihi syurut at-taliyah, yaitu tabarruk yang terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, adanya dalil syar'i yang menunjukkan sesuatu itu diberkahi. Diberkahi. adanya dalil syar'i yang menunjukkan bahwasanya sesuatu itu diberkahi. Sesuatu itu apa saja? Nanti kita pada macam-macam yaitu macam-macam terkait dengan tabaruk syar'i masyru' ini akan kita pelajari. Bisa tempat, bisa sifat dan yang lainnya. Baik. Mengapa demikian? Karena ini adalah perkara yang tauqifi. Perkara yang butuh dasar dalil, harus ada dasar dalilnya dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Dan bisa ditambahkan alasan berikutnya, karena kebaikan yang atau manfaat yang diharapkan dalam mengalap berkah itu kebaikan dan manfaat yang spesial, bukan asal kebaikan saja atau manfaat saja. Kemudian yang berikutnya, syarat yang kedua, meyakini bahwasanya yang memberkahi itu hanyalah Allah Azza wa Jalla saja. Yang memberkahi itu hanyalah Allah Azza wa Jalla saja. Sehingga seluruh keberkahan itu dari Allah saja asalnya. Adapun sesuatu yang diberkahi, baik itu sifat ataupun zat, itu semuanya hanya sebab untuk mendapatkan keberkahan saja, bukan yang memberkahi, bukan yang memberkati, bukan yang yaitu yang darinya berasal keberkahan. Bukan yang darinya lah berasal keberkahan tersebut. Jadi ada yang memberkahi yaitu Allah saja, dan ada yang diberkahi yaitu sebab untuk mendapatkan keberkahan dengan cara demikian. Ada perkara-perkara yang diberkahi oleh Allah dan cara mencari keberkahannya ini terkait dengan perkara-perkara tadi atau sesuatu-sesuatu tadi, itu sudah ditentukan dalam syariat. Terkait dengan definisi lain, tabaruk yang disyariatkan ada yang menambahkan, yaitu ma tsabata bil hiss wa tajarrubah adh-dhahirah al-mubasyirah, yaitu ditambahkan lagi, kalaupun tidak ada dalil syar'inya pada syarat yang pertama tadi, karena ada dua syarat untuk dikatakan itu adalah keberkahan yang ya, tabaruk yang apa yang disyariatkan, maka selain itu disebutkan bahwa kalaupun tidak ada dalil syar'inya, maka bisa saja dikatakan tabaruk yang disyariatkan jika terbukti sebagai sebab yang kauni qadari, terbukti lewat pengalaman atau lewat apa? Lewat pembuktian ilmiah yang zahirah, nampak jelas dan yang langsung. Yang langsung. Dan dicontohkan di sana seperti pengobatan medis, seperti pengobatan medis. Wallahu ta'ala alam soab. Tuhan billah rahimani wa rahimahumullah. Penjelasan yang seperti ini yang masih bisa kita katakan bahwasanya sesungguhnya kalau itu bentuknya seperti pengobatan medis atau yang semisal itu dari manfaat-manfaat yang biasa yang tidak asal spesial, tidak spesial, maka ini bukanlah yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka terkait dengan tabaruk yang disyariatkan. Mengapa demikian? Karena kalau sekedar hal-hal yang biasa terbukti secara ilmiah, itu secara umum banyak orang yang mempercayai, sedikit orang yang mengingkari. Karena ya, nampak jelas tes lab menunjukkan leukosit, kemudian bakteri dan seterusnya. Bisa dibuktikan secara ilmiah, maka orang kalaupun ada yang mengingkari sedikit. Satu itu. Kemudian yang kedua, dari contoh-contoh sesuatu yang diberkahi, itu kita bisa simpulkan bahwasanya keberkahan di situ adalah yaitu kebaikan yang spesial, manfaat yang spesial. Seperti contohnya air zam-zam, air zam-zam. Maka kebaikannya itu yang diharapkan dengan cara meminumnya itu apa? Spesial itu. Bukan seperti air-air biasa. Kalau kesamaan dengan air-air biasa ya bisa menyebabkan apa? Tadinya haus jadi hilang. Ya itu air biasa, itu pun kebaikan gitu. Cuman bukan itu yang dimaksud. Tapi kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut artinya kebaikan yang spesial. Maka di sini wallahu taala a'lam bishawab, bahwasanya yang terpilih adalah definisi yang pertama tadi, bahwasanya dikatakan tabaruk disyariatkan jika memenuhi dua syarat. Yang pertama bahwa ada dalil syar'i yang menunjukkan sesuatu itu diberkahi. Yang kedua bahwa yang memberkahi hanya Allah dan keberkahan itu dari Allah, serta sesuatu yang diberkahi itu, perkara-perkara yang diberkahi tadi adalah sekedar sebab saja untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Seperti itu. Kemudian kita beralih kepada tabaruk yang terlarang. Perasaan saya enggak nyenggol ini ya, tapi kok bunyi berkali-kali. Terus perasaan saya juga enggak mencet on off-nya, tapi kok mati hidup, mungkin ada jin ya. Karena sedang mengajarkan tauhid, kemudian ada jin yang mengganggu. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Adapun tabarruk yang terlarang ini adalah tabarruk yang tidak memenuhi salah satu dari dua syarat tersebut. Cukup tidak memenuhi salah satu atau bahkan dua-duanya, tapi cukup salah satu saja, maka dia tabarruk yang terlarang. Wanbilar, nah, sekarang kita beralih kepada macam-macam dari perkara-perkara atau macam-macam tabarruk, macam-macam tabarruk yang syar'i. Sebelum kepada macam-macam tabarruk yang syar'i, perlu lebih dijelaskan lagi tentang tabarruk yang terlarang tadi. Selain definisinya adalah tabaruk yang tidak memenuhi salah satu atau kedua syarat tabaruk yang disyariatkan. Juga di sini tabaruk yang disyariatkan, tabaruk yang terlarang itu masih terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada tabaruk yang syirki dan ada tabaruk yang bid'ah, yang bid'ah. Jadi terkadang tabaruk itu syirik dan terkadang tabaruk itu bid'ah. Kapan dikatakan tabaruk itu syirik? Kalau seseorang meyakini bahwa sesuatu yang di ngalah berkahi itulah yang memberkahi, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syirik akbar hukumnya. Jadi kapan dikatakan syirik akbar? Jika sesuatu yang di ngalah berkahi tadi, misalkan makam para nabi alaihi salatu wassalam atau makam orang-orang saleh dengan diusap-usap dan seterusnya, ini diyakini sebagai hal sesuatu yang memberkahi, bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi sesuatu itu sendiri yang memberkahi, terlepas dari kehendak Allah taala, terlepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Zatnya itu sendiri yang memberkahi, yang menyebabkan selamat dari musibah, yang menyebabkan sembuh dari penyakit dan seterusnya. Itulah apa yang syirik akbar. Kemudian yang kedua, yang termasuk syirik akbar juga adalah kalau dengan mengusap-ngusap pohon yang dikeramatkan, batu, kuburan yang dikeramatkan, semua itu diyakini bahwasanya bisa memperantarai hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk yang syirik akbar. Jadi roh yang menitis di kuburan itu, atau kemudian di petilasan itu, atau kemudian di sendang, di sumber air yang dikeramatkan, di pohon, jin atau ruh, arwah-arwah, roh-roh itu, kalau diusap-usap pohonnya, batunya yang dikeramatkan, kuburannya, itu nanti bisa memperantarai kepada Allah taala maksud dan hajat dari yang mengusap-usap tadi, yang ngalap berkah tadi. Maka ini syirik akbar. Inilah yang diyakini oleh ahli jahiliyah pada pohon dan batu-batu yang mereka sembah. Jadi mungkin orang berpikir, kok bisa, kok apa, nalarnya gimana sih orang-orang musyrikin jahiliyah itu? Batu, jelas-jelas batu kok disembah, kok dingalah berkahi. Nah, keyakinan mereka bukan hanya sekedar sembarang batu, tetapi batu ini batu yang dikeramatkan, yang diyakini ada ruh yang menitis atau jin penunggu dan seterusnya. Seperti itu. Itulah syirik akbar. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kapan dikatakan tabaruk itu bid'ah? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum beralih kepada tabaruk yang bid'ah, di sana ada yang membagi juga tabaruk yang syirik asghar, yaitu ketika seseorang itu mengusap-usap pusara atau kemudian menaburkan debu tanah suci di Mekah ataupun Madinah di kepalanya, atau kemudian diusap-usapkan kemana, ke tempat yang sakit dari badannya dan seterusnya, dia yakini itu sekedar sebab saja untuk bisa mendapatkan keberkahan dari Allah tanpa meyakini keyakinan dua yang syirik akbar tadi, dua keyakinan yang menyebabkan syirik akbar tadi. Jadi seolah-olah dia mengatakan, yang ala berkah tadi mengatakan, yang syirik kecil ya, mengatakan bahwasanya Allah, Allah lah yang menetapkan dalam syariat Islam kalau pengen dapat sembuh, keberkahan terangkat musibahnya, caranya gulung-gulung dulu di mana debu tanah suci atau ditebar di kepala kalau pengen encer, kemudian ujian nasional ranking 1, umroh dulu ke sana, kemudian dan seterusnya. Seolah-olah seperti itu, seolah-olah Allah menetapkan dalam syariatnya kalau pengen dapat keberkahan melalui tanah suci itu dengan cara seperti itu. Allah yang menentukan seperti itu. Nah, maka yang seperti ini syirik kecil, enggak sampai syirik akbar. Sekedar sebab saja. Dia meyakini dari Allah lah keberkahan itu, Allah lah yang memberkahi. Bahkan mungkin keyakinan mereka Allah lah yang menetapkan hal itu, tata cara itu. Dikira itu dari Islam. Mengapa? Karena mungkin ada yang dikiaikan mencontohkan, pimpinan rombongan umrohnya misalkan mencontohkan dan seterusnya. Karena ngalap berkah yang terlarang ini, kalau kita lihat prakteknya semakin menjadi jadi. Apa-apa di ngalap berkah, pecinya sang yai yang dulu terkenal, mungkin Pak Yainya bisa terbang di atas air, atau mungkin sholatnya di ujung daun pisang, atau mungkin sarapannya di ujung daun kelor misalnya. Nah itu ketika sudah mati, ini pecinya ini dilelang ini, harganya bisa 1M misalnya. Karena apa? Ada keberkahan di dalamnya, ngalah berkah. Atau kemudian Pak Yai habis apa? Kajian, minuman, kemudian masih tersisa, dibuat rebutan. Saya nemuin sendiri ini majelis yang seperti ini, di ngalap berkahi. Ini sisa air, bukan sembarang sisa air, ini dari air ludahnya Pak Yai, entah Pak Yai TBC, entah kemudian ada segala urusan seperti itu. Nah ini makanya mungkin ini perlu dihabiskan nantinya kalau habis kajian. Baik, ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sampai kemudian ada sepedanya Umar bin Khattab, sepeda ontelnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini waras enggak ini? Coba dipegang baduknya. Kalau panas kasih paracetamol, amoxicillin. Sakit berlanjut hubungi dokter. Ini kira-kira enggak sepeda itu ditemukan kapan? Adakah di zaman Umar bin Khattab ini? Saking pinginnya ngalah berkah ini sampai seperti itu. Ini fakta ini. Ini ada yang diklaim itu sepedanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini makanya ngeri kalau seorang tidak faham akidah. Ikhwani billahi rahimani wa rahimakumullah. Adapun tabarruk yang bid'ah adalah tabarruk ya. Yang sudah ada dalilnya bahwasanya sesuatu itu diberkahi, namun cara mencari keberkahannya tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan syariat. Sesuatunya adalah perkara yang apa? Yang diberkahi, memang ada dalilnya. Misal Masjidil Haram. Masjidil Haram. Jelas kita bisa ngalah berkah di Masjidil Haram, tapi caranya juga harus sesuai dengan syariat. Kalau ngalah berkahnya ngusap-ngusap debu yang di dindingnya, kemudian dioleskan kepada panunya dengan keyakinan bisa sembuh, maka ini cara bid'ah. Dari sisi ini ditinjau kebid'ahannya. Adapun bisakah masuk terjatuh ke dalam syirik asghar? Sangat mungkin kan bisa kalau terpenuhi kriteria syirik asghar tadi. Dia bid'ah dari tata caranya, dan dia bisa bid'ah dari sisi syirik asghar jika terpenuhi hal tadi. Walhasil, ini semuanya adalah tabarruk yang apa? Yang terlarang. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi seperti yang saya contohkan tadi sepeda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini ada kemungkinan itu terkait dengan ngalap berkah karena dijual dengan harga yang tinggi. Dan untuk apa kalau hanya sekedar untuk sepedaan saja atau sekedar barang antik, saya kemungkinan tidak. Tapi wallahu ta'ala alam sawab, apakah memang kenyataannya dipakai untuk ngalap berkah? Tapi sangat dikhawatirkan sekali karena terkait dengan nama Umar bin Khattab, bukan sekedar barang antik yang kemudian dijual keantikannya tadi, tapi sampai kepada dikhawatirkan sampai kepada ngalap berkah. Ya, saya agak lupa kisah tadi apakah terkait langsung dengan ngalap berkah. Yang jelas ada faktanya yang seperti itu terkait dengan sepeda ontanya siapa Umar bin Khattab. Baik, sekarang kita beralih ke asar jam berapa? 10 menit lagi ya? 4 kurang 15 menit, 3 30 menit lagi asar. Ya, kalau gitu kita lanjutkan. Yaitu macam-macam tabarruk yang disyariatkan. Macam-macam tabarruk yang disyariatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diantaranya adalah tabarruk dengan al-hay'at al-masyru'ah, yaitu keadaan yang disyariatkan. Contohnya adalah seperti berkumpul makan bersama, berkumpul al-istima' ala ta'am, yaitu makan bersama pada satu hidangan. Hidangannya satu, kemudian kumpul makan bersama di situ. Kemudian juga demikian makan dari sisi pinggir nampan ketika makan bersama tadi. Dan juga demikian menjilati jari jemari yang digunakan untuk mengambil makanan tadi dan yang lainnya. Ini alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Ini saya teringat peringatan dari Syaikhul Islam Allah Taala tentang keprihatinan beliau terkait dengan pengamalan sunnah makan bersama ini. Pengamalan sunnah makan bersama ini. Terkait dengan itu termasuk termasuk yaitu mengambil makanan yang terjatuh untuk kemudian dicuci dulu, kemudian dimakan dan seterusnya. Maka dibandingkan cara makannya banyak dari orang-orang sekarang dengan orang yang mengamalkan sunnah, terluputnya keberkahan ketika tidak mengamalkan sunnah makan bersama dengan penjelasan seperti tadi itu. Kemudian beliau mengkhawatirkan bahwasanya sebabnya krisis ekonomi, krisis moneter di sebuah masyarakat bisa jadi di antara pengaruhnya adalah kurangnya mengamalkan sunnah makan bersama dan juga demikian adabnya mengambil makanan yang terjatuh termasuk diantaranya sambil saya tambahkan di sini yaitu apa menjilat jari jemari, karena kita tidak tahu karena ketika kita menjilat apa namanya sisa makanan tadi bisa jadi Allah berkahi makanan yang kita jilat itu sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, makanan yang sedikit cukup untuk apa namanya mencukupi bagi orang-orang yang memakannya dan bisa digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Taala, banyak berkahnya kebaikan yang banyak tentangnya kebaikan tersebut. Sama-sama makannya satu piring, yang satu bisa untuk sholat malam, masuk daging masuk ke tubuh yang kemudian digunakan untuk sholat malam, yang satu malah ketiduran, yang satu malah malas-malesan, yang satu malah nggak sholat. Padahal sama-sama harganya satu porsi, bahkan bisa jadi karena sedang undangan menghadiri undangan sama menunya, tapi keberkahannya lain. Kemudian berikutnya, ini berdasarkan sebuah hadis yang ada dalam Sahih Targhib, istami'u ala ta'amikum, makanlah bersama pada makanan kalian. Wadhkurusmallahi alai, dan sebutlah nama Allah atasnya, yubarak lakum fi, maka niscaya kalian akan diberkahi padanya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga demikian hadis al-barakatu tatanazzalu fi wasatil at-ta'am. Saya ulangi, fi wasatil ta'am. Keberkahan itu turun pada makanan bagian tengah. Fakulu min hafataihi wa la ta'kulu min wasatihi. Maka makanlah dari pinggir-pinggir dari kedua pinggirnya dan janganlah kalian makan dari tengahnya. Ini sahih tarkib juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang dilema mungkin yang sudah pernah hidup di asrama makan bersama atau di pondok pesantren khususnya, dilemanya kalau kemudian menunya lagi enak-enaknya mungkin Senin Kamis, mungkin lebih spesial daripada hari-hari yang lainnya. Nah, ini kemudian dibagi, kemudian lauknya ditaruh di tengah, terus ada yang lebih besar sedikit, pas di hadapannya itu lebih kecil, padahal kalau diukur cuma bedanya 1 cm, nah ini tangannya drop shot, cemes hilang ini ke arah tempat yang lain, padahal sudah ada, sudah dibagi di depannya, apa namanya, lauk yang, tetapi karena ukurannya lebih mini sedikit, nah ini sudah nggak sabar ngambil yang arah yang yaitu berlawanan, sisi yang berlawanan, ambil yang terdekat. Ini perintah Rasulullah SAW kepada ulam, kepada anak kecil untuk mengambil yang terdekat dari makanan ini dalam sebuah hadis. Kemudian contoh yang lainnya yaitu at-tabarruk dengan makanan dan minuman, seperti tabaruk dengan meminum madu, kemudian yaitu dengan meminum azaitun, juga demikian makan kurma yang memang disebutkan dalam dalil, kurma tertentu yang memang disebutkan dalam dalil, kemudian al-habbatus sauda. Iya. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ini dalil-dalilnya kalau dirinci banyak di sini, tapi saya cukupkan kesimpulannya seperti itu. Kemudian tabarruk dengan tempat. Tabarruk dengan tempat. Semisal dengan waktu terlebih dahulu ya, dengan waktu. Semisal bulan Ramadan, cara mengalah berkahnya ya dengan sholat tarawih, dengan puasa dan seterusnya. Kemudian Lailatul Qadar, ya dengan kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan berdoa, yang sudah dituturkan dalam syariat Islam. Kemudian sepertiga malam terakhir dengan cara memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Senin Kamis dan puasa Senin Kamis. Yang jelas sesuatunya diberkahi harus ada dalilnya. Cara mencari keberkahan dari Allah pun melalui yaitu cara-cara yang harus ada dalilnya juga, yaitu disyariatkan. Kemudian berikutnya tabarruk yang terkait dengan tempat seperti Al-Masjidil Haram, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimudahkan untuk ke sana menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Allahumma amin. Jangan menyembelihkan doa, bisa jadi dengan sekalimat dua kalimat doa itu menjadi kenyataan. Kemudian Al-Masjidil Aqsa. Nah, ini juga hal yang perkara tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya bahwasanya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu Masjidil Haram itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ataupun Masjidil Aqsa, Al-Aqsa ataupun Masjid An-Nabawi, di antara dalilnya dari salah satu itu adalah surat Al-Isra ayat 1, juga demikian Ali Imran ayat 96 dan seterusnya, maupun hadis yang muttafaqun alaih. Sekarang kalau kita sudah tahu bahwasanya tempat-tempat tertentu Allah lebihkan daripada tempat yang lainnya dan Allah berkahi, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan bagaimana cara mencari keberkahannya. Tentu bukan dengan cara-cara yang tidak ada dalilnya, tapi dengan cara-cara yang ada dalilnya. Seperti misalnya kalau itu terkait dengan Ka'bah, ya dengan tawaf, sebagaimana hadir dalam sahih At-Tirmidzi, man tawafa bil bait wa shalla ruk'atain kana ka ithqi raqabah. Barang siapa yang tawaf di sekitar Ka'bah kemudian sholat, saya ulangi, dan sholat dua rakaat, maka seperti memerdekakan budak dan yang lain. Bukan dengan cara mengusap-usap sesuatu yang walaupun diberkahi, namun bukan dengan cara itu mengusapnya. Alhamdulillah rahimahullah wa rahimahullah. Seperti misalnya di seseorang misalnya di pagar pintu keluar Al-Masjidil Haram misalnya, dia mengusap-usapkan pipinya atau kemudian dadanya atau kemudian tangannya dan seterusnya. Ini bukan cara yang disyariatkan, ini cara yang bid'ah. Kemudian ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan tabarruk dengan zat, ini penting. Tabarruk dengan zat, ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, tabarruk dengan zat adalah hanya ada pada, yaitu zat yang diberkahi itu hanya ada pada para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam. Selain mereka dari Pak Kiai, para wali dan seterusnya, keberkahannya bukan barokah dzatiyah, bukan keberkahan dzat, sehingga tabarruknya tidak bisa dengan mengusap-usap dzatnya, maksudnya badannya dari Pak Kiai atau pecinya atau bekas minumnya dan seterusnya. Tidak. Barokah enggak? Itu hanya ada pada, hanya di Allah berikan kepada siapa? Kepada para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa dalam dalil ditunjukkan hal itu, bagaimana sahabat ngalah berkah dengan zat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu barokah zat maksudnya. Nah, ini khairillah rahmanirrahimullah hanya khusus untuk para nabi dan para rasul dianugerahi keberkahan zat. Adapun muslimin yang lain, para kiai, para wali, itu keberkahannya barokah amal wal ittiba. Barokah amal wal ittiba. Bahwasanya setiap muslim padanya ada keberkahan. Allah berikan keberkahan. Jenisnya keberkahan amal. Keberkahan ittiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa besar keberkahannya, seberapa besar ittiba-nya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebesar amal soleh yang berhasil dilakukan oleh seorang muslim, sebesar itu pula keberkahan amal dia dapatkan. Dalilnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ingin kita mendapatkan kebaikan melalui perantaraan Pak Kiai, para ustaz dan seterusnya, maka untuk mendapatkan kebaikannya bukan dengan cara yaitu berebut meminum air sisa minumannya setelah pengajian, atau setelah meninggal dunia bajinya kemudian dilelang dan seterusnya. Tidak, tetapi dengan cara mendengar nasihatnya, mendatangi majelis ilmunya, kemudian juga meminta fatwa kepada para ulama dan seterusnya. Dengan itu Anda akan mendapatkan kebaikan. Tetapi kalau dengan cara yang bid'ah seperti tadi, maka justru Anda mendapatkan dosa. Nah, ini bedanya orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita mulai lagi bab baru, yaitu bab tentang ibadah menyembelih yang dipersembahkan kepada selain Allah. Kita perlu memperhatikan masalah menyembelih ini bismillahirrahmanirrahimakumullah, karena terkadang bentuknya dibentukkan bukan sisi menyembelihnya yang ditonjolkan, walaupun hakikatnya ada kesyirikan dalam ibadah menyembelih, tapi yang ditonjolkan nama-nama lainnya, entah nama budaya apa yang dilestarikan atau yang difestivalkan dan seterusnya. Tapi ketika diteliti ternyata ada kesyirikan ibadah menyembelih. Nah, orang yang gak paham, walaupun dia bergelar antropolog, dia bergelar ahli sosial dan seterusnya, dia menyatakan itu bukan penyembahan. Dia gak paham filosofinya dan seterusnya. Dia terbalik, yang gak paham siapa. Seperti itu. Ini dalil-dalilnya. Coba dicek satu persatu. Budaya itu, apa isinya? Baru kita bisa menjelaskan, oh hakikatnya kesyirikannya ada dalam masalah ini. Jenisnya syirik dalam rububiyah. Oh, ada pula di sisi yang lain kesyirikan dalam uluhiyah. Kalau Anda benar-benar menjelaskan secara rinci, ketika membakar dupa-dupa, apa yang disebut? Jelaskan kepada kami, agar kami bisa menunjukkan, ini loh bentuk penyembahannya, ini loh bentuk kesyirikannya, jika memang ada kesyirikan. Jika memang tidak ada kesyirikan, kita tidak akan mengatakan ada kesyirikan. Kalau sebatas bid'ah, kita katakan bid'ah. Kalau sebatas maksiat, kita katakan maksiat. Objektif. Tapi tolong jujur sebutkan filosofinya bagaimana, yang menggambarkan keyakinan-keyakinannya. Misalkan membawa sajen pisang, pisang itu artinya apa, mengandung filosofi apa, mengandung gambaran keyakinan apa, sehingga kita bisa pastikan ini keyakinan menyimpang atau tidak, ini keyakinan syirik atau tidak. Misalnya ada tumbal berupa kepala kerbau, kita harus jujur ketika proses menyembelihnya bagaimana, siapa yang disebut. Apakah ada istighotsah kepada selain Allah, menyembah dengan doa istighotsah kepada selain Allah saat membaca mantra-mantra ketika membakar dupa? Ataukah ketika dilemparkan sesajen ke laut kemudian dibuat rebutan, keyakinannya apa kok dibuat rebutan? Misalnya, wong itu nasi seperti nasi di rice cooker kita, sama. Pisang juga sama seperti di pasar, tapi kok datang setelah dilempar ke laut, datang pada sebagian renang untuk berebut. Jelaskan keyakinannya apa, agar kita bisa mengetahui ini ngalap berkah yang syirik akbar atau syirik asghar atau yang bid'ah. Nah itu. Jadi inilah kekurangpahaman banyak dari kaum muslimin tentang hakikat ibadah. Oleh karena itu, saya sudah tulis, saya beri judul macam-macam ibadah syirik. Ketika saya beri judul itu, ada yang bertanya, memang ibadah itu ada yang syirik? Kok ibadah syirik? Namanya ibadah kan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kok ibadah sampai syirik? Nah ini, ada ibadah yang bernilai tauhid, ada ibadah yang bernilai syirik. Tidak ada unsur penyembahan, berarti kan nyembah itu kan abadah ya budu ibadatan. Kembalikan dulu ibadah lugotan apa, istilahan apa. Apa para antropolog tadi paham itu? Mengembalikan definisi ibadah tersebut sehingga bisa mengklaim tidak ada unsur penyembahan. Gagal paham, gagal paham, salah paham siapa? Seperti itu. Jadi mari mujalasah, duduk, saling kemudian membahas masalah yang sangat besar. Ingat, kita sudah tidak ingin terjadi seperti di Palu. Kita tidak ingin menjadi syaitan bisu, ada kemaksiatan kemudian diam. Kita tidak ingin ada yang membocorkan kapal sehingga tenggelam bersama karena enggak ada yang mengingkari, padahal ditumpangi oleh bersama. Nah itu. Maka dari itu, dan kita ingin bisa apa menjadi membawa bukti bahwasanya kita telah menegakkan dakwah ila Allah, seperti itu, bismillahirrahmanirrahim, dan ini sumbangsih kita sebagai anak bangsa, tidak membiarkan bangsa kita berada yaitu terjerumus ke dalam sesuatu malapetaka yang terbesar, yaitu kesyirikan akbar. Tidak ingin, jangan sampai. Mari kita saling mengingatkan, seharusnya dapat award dong. Yang mengingatkan seperti ini harusnya dapat apa? Harusnya dapat Nobel. Bukan diperkarakan, bukan, dapat Nobel. Berusaha untuk selamatnya bangsa ini. Ingat, apa jaminan orang-orang yang beriman? Alladzina amanu wa lam yarbisu imanuhum bi dzulm. Apa jaminannya orang yang bertauhid dan tidak mencampurkan? Orang yang bertauhid dan tidak mencampurkan. Orang yang bertauhid. Apa jaminan dalam ayat tersebut bahwasanya orang yang bertauhid dan tidak mencampurkan tauhid mereka dengan kesyirikan? Apa jaminannya orang yang bertauhid dan tidak mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan dalam ayat tersebut? Yaitu mendapatkan keamanan. Aman dari berbagai macam krisis, krisis moneter, krisis keamanan, krisis teror, krisis berupa teror, pembunuh diri, krisis ini dan itu. perpecahan antar partai, krisis dan seterusnya. Itu penyebab aman dari krisis yang asasi ketika masyarakatnya bertauhid, jauhi kesyirikan. Dan apa jaminannya mendapatkan petunjuk di dunia maupun di akhirat? Selain mendapatkan keamanan di dunia maupun di akhirat. Itu ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.